Di saat ku terjatuh, kau menghampiriku. Kau angkat kehidupanku, kau pegang tanganku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Kau berkata, jangan takut, engkau besertaku. Jangan khawatir menopangku, kuatlah hatiku. Tiada satupun yang terjadi di luar kasihmu. Sekarang ku naikkan tanganku, bersyukur padamu. Terima kasih, ya Yesus Tuhanku. Di saat ku terjatuh, kau menghampiriku. Kau angkat kehidupanku, kau pegang tanganku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Kau berkata, jangan takut, engkau besertaku. Tangan kuat yang menopangku, kuatlah hatiku. Tiada satupun yang terjadi di luar kasihmu. Naikkan tanganku, bersyukur padamu. Terima kasih, ya Yesus Tuhan. Bersyukur padamu. Terima kasih, ya Yesus Tuhanku. Terima kasih, ya Yesus Tuhanku. Terima kasih, ya Yesus Tuhanku. Seperti apa. kami butuh Engkau ya.